Mitra bisnis, belum lama ini Badan Anggaran atau Banggar DPR mengeluarkan pernyataan bernada mengancam untuk menunda pembahasan RAPBN tahun depan lantaran pimpinan Banggar diperiksa oleh KPK. Meski ancaman Banggar itu tidak terjadi, namun tak urung situasi itu menjadi presiden buruk yang berpotensi menjadi ancaman bagi masa depan bangsa. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa pendapat Anda melihat situasi seperti itu? Ya, kalau saya sih tinggalin aja, kenapa emang? Yang pegang duit kan pemerintah. Tinggalin aja lah, kenapa? Memang kalau ditinggalin kita kiamat kan enggak. Tapi Pak Her, bukankah pembahasan anggaran bersama Banggar telah diamanatkan oleh konstitusi? Ya, kalau DPR-nya nggak mau, apa konstitusinya kita ganti, kan gitu. Kalau DPR-nya nggak mau gimana? Kalau secara hukum, kalau dia nggak mau digunakan anggaran tahun lalu, gitu. Nah, tapi kan nggak mungkin. Kalau buat saya ya mungkin aja secara teknis. Itu ada, kalau kita masih tetap mau ngikuti anggaran loh ya. Jadi kita ikuti anggaran tahun lalu, kemudian nanti di tengah jalan bikin APBNP coba. Tapi kalau selama setahun tetap mereka ngambek juga kayak gitu ya nggak usah jalan aja. Jadi kalau saya sih siapa yang pegang uang itu kan yang pegang kekuasaan atas uang itu yang paling penting. Lantas seperti apa Bapak melihat pernyataan Wakil Ketua DPR yang menyebutkan kita akan rugi kalau menggunakan anggaran tahun lalu, mengingat iklim ekonomi global jelas sudah berubah? Ya, ditangkap cepat-cepat aja anggota Banggarnya itu kalau menurut saya. KPK-nya suruh kerja cepat, ditangkap cepat, jadi kan bisa diganti orang, lalu bisa kerja lagi kan, gampang. Kalau sebulan, dua bulan pakai anggaran tahun lalu kan nggak ada masalah, yang penting duit keluar dulu. Baik, Pak Her. Apa benar Banggar itu seperti anggapan banyak kalangan sebagai sarang korupsi? Ya semua orang juga udah tahu. Bukan sarang kalau menurut saya gitu. Itu memang pelainnya. Kalau sarang itu kan cuma dipakai doang, ditempati gitu. Nah, kalau kita mau proyek, semua orang juga udah tahu harus ngajuin dulu. Nanti misalnya saya mau ngambil di Departemen Pertanian atau mana, nanti kan komisi mitra kerjanya di DPR itu komisi berapa kan, komisi kalau komisi 4 komisi 7 ya misalnya kita ambil komisi 7. Nah, nanti komisi 7 setelah diutak-atik segala macam kan itu di ujung-ujungnya kan dibawa ke Banggar gitu. Jadi harus dikawal semua itu. Kalau satu komisi itu kan kecipratannya hanya sektoral. Kalau di Banggar itu kan ngatur semuanya gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Mary Agustin.